Hal huna fi hadzal hadis salah mutlaqan aw salatu fardhah faqat? Qara'ta? Apa ikra? Hal kullu salah idza nasiyaha yu'addiha aw fardhah faqat? Ha? Ma ad-dalil? Ha? Al-hadis la yaqul man nasiya salatal fariidah la. Salatan nakira. Man nasiya salatan fal yu'addiha idza dzakaraha. Naam. Ayu salah? Bas misluhu. Taqlidan wala ta'assuban. Ha? Ma dalil? La yuqbal al-kalam illa bi hujjah. La yuqbal al-kalam, la yuqbal ar-ra'i al-kalam illa bi hujjah. Ma dalil? Wal hadith dakar salah nakira. Man nasiya salatan wa nakira kama qulna fi usul al-fiqh ta'um al-jami'. Ta'um al-fariidah wan nafilah. Man yujib? Ijlis. Naam. ما أحد يجيب؟ ألستم قرأتم في شروح وزاد المعاد ما ذكر؟ ابن ملاق ذكر في كتابه في شرحه لعمدة وقال الصلاة عامة تعم الفريضة والنافلة المستحبة إلا أن الفريضة فريضة ومن نافلة نافلة. Hanya saja yang wajib wajib diqadha, yang sunnah sunnah diqadha. والدليل عموم هذا الحديث كعموم الحديث ini dan hadis tentang man nasiya ratibaha bil-laili. Sami'tum hadzal hadis? Siapa yang lupa kebiasaan salat malamnya, maka hendaklah dikerjakan di waktu duha. Ada hadis itu? طيب هذا دليل ايضا جيد العلم قبل القول والعمل بارك الله فيكم berarti من نسي صلاه فليؤديها اذا ذكرها اي مطلقه صلاه الفريضه ataupun salat nafilah hanya saja kalau salat yang wajib wajib diqadha salat yang sunnah sunnah diqadha tidak harus sesuai dengan hukumnya masing-masing. Maka yang kelupaan salat malamnya 3 rakaat kerjakan di waktu duha 4 rakaat digenapkan. Yang biasa mengerjakannya 5 rakaat kemudian kelewat maka kerjakan 6 rakaat. Siapa yang kelupaan 11 rakaat kerjakan 12 rakaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, ba'da qira'atikum. Ayuhum ar-rajih? بنسبة للتارك عمدا حتى خرج الوقت يقضيها أو لا يقضيها ها من راجع لم تتأكدوا ها ماذا تقولون masing-masing dalilnya masya Allah kokoh kuat dalil yang menyatakan bahwasanya tidak perlu diqadha karena mereka membawa riwayat-riwayat yang menunjukkan tidak akan bisa dibayar dengan apapun artinya kafarahnya diulangi salat itu nggak diterima atau nggak dianggap sebab syarat sahnya salat adalah waktu. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Idza kharaja al-waqt la tashihhu as-salah. Salat di luar waktu amdan tidak diterima. Ini kuat sekali. Salat di luar waktu amdan tidak diterima. Dengan sengaja nanti saja salat maghribnya kalau sudah pagi atau nanti saja salat asarnya di waktu isya tidak diterima. Baik. Demikian pula dalil jumhur. Walaupun kita tidak memakai demokrasi, kalau terbanyak berarti benar. Tetapi kebetulan dalil jumhur pada masalah ini, walaupun mereka yang terbanyak, jumhurul ulama menyatakan yaqdiha. Juga memiliki ta'lilat qawiyah. Minhum man yaqul, atau minhum taqiyuddin rahimahullah. Qala ta'lil, ya. Ta'lil sama dalil, ya, tidak bisa dipisahkan. Dalil akan cocok pada satu masalah kalau ta'lilnya jelas. Kata beliau, lam taqa'il musamahah ma'a qiyamil udhur bin naumi wan nisyan. Fala an taqa' ma'a adamil udhur awla. Kata beliau, tidak ada toleransi. Artinya tidak ada musamahah. Bagi orang yang tidur maupun bagi orang yang lupa, tidak bisa gugur sholat tadi. Harus dikerjakan. Itu kan makna hadis tadi. Man nama an salati salah au man au nasiyaha fal yu'addiha. Berarti tidak ada toleransi. Tidak dibiarkan, tidak dimaafkan orang yang tidur dan lupa. Apalagi orang yang sengaja. Itu ta'lil namanya. Fala an taqa' ma'adamil udhur awla. Apalagi bagi orang yang tidak punya udhur. Lebih-lebih lagi, tidak bisa dimaafkan. Harus dikerjakan. Kedua ucapan qadhi iyal. Qala, qadha'ul amid. Seorang yang sengaja harus mengqadha'. Mustafad min qawlihi. Itu diambil faedahnya dari ucapan hadis itu sendiri. Yaitu kalimat fal yusalliha idza dzakaraha. Hendaklah dia salat kalau dia ingat. Kata qadhi Iyad, makna ingat itu bisa dari lupa kemudian ingat, bisa dari lalai kemudian sadar. Lalai itu menggampangkan, yakni amdan, sengaja. Nanti aja sampai keluar waktunya. Terus sadar, astagfirullah, sadar. Itu juga disebut dzakara. Fal yusalliha idza dzakara. Sekarang kamu sudah sadar bahwa kamu memiliki kewajiban salat. Kerjakan. Demikian kata qadhi Iyad. Mata dzakara tarkahu laha lazimahu qadha'uha. Kalau orang yang kafir, dia akan tinggalkan salat dengan keyakinan tidak wajib, selesai. Tetapi kalau orang yang meninggalkannya dalam keadaan muslim mukmin, mengerti wajibnya salat, ada waktunya ketika dia sadar, astagfirullah, saya tadi enggak salat asar, keasikan main. Itu juga dzakaraha dalam bahasa Arab. Enam, atau yang menyatakan nanti saja, nanti saja, nanti saja, sampai akhirnya keluar waktu, astagfirullah. Ketika dia taubat dari dosanya, itu juga disebut dzakara. Ucapan Qurtubi. Yang pertama tadi ucapan Taqiyuddin, yang kedua ucapan Qadhi Iyad, sekarang ucapan Qurtubi. Qala fal jumhuru ala wujubil qada'i alaih. Wa fihi khilafun syadz an Dawud. Ini Dawud al-Zahiri. Kata Qurtubi, jumhur para ulama, kebanyakan para ulama mewajibkan untuk mengqada. وقد احتج الجمهور عليهم بأوجه. Dan jumhur telah berhujjah untuk menyatakan wajibnya mengqadha walaupun dia sengaja meninggalkannya beberapa sisi. Ahaduha, yang pertama, annahu qad thabata al-amr biqada'i an-nasi wan-na'im ma'a annahuma ghairu ma'thumin fal-'amid awla. Yang pertama, ta'lil, telah thabit perintah untuk mengqadha salat yang ditinggal oleh yang lupa dan yang tertidur. Padahal keduanya tidak dosa. Fal'amid awla, maka yang sengaja lebih-lebih lagi. Yang kedua, tamassuk biqaulihi idza dzakaraha. Berpegang dengan kalimat idza dzakaraha. Fal'amid dakirun litarkiha falazimahu qada'uha. Seorang yang amid, seorang yang sengaja, kemudian ingat dosanya, saya tadi sengaja-sengaja meninggalkan salat asar, sekarang sudah malam, bagaimana ini? Berarti dia saat itu ingat bahwa dia berdosa. Litarkiha falazimahu qada'uha. Maka saat itu dia ingat, dia harus kerjakan. Karena kalimatnya idza dzakaraha wa dzikr dzikran. Yang namanya ingat ada dua. Ingat dari kealpaan, kelupaan, dan ingat dari kelalaian. Salisuha, yang ketiga, tamassuk bi'umumi qawlihi man nasiya salatan. Berpegang dengan kalimat umum, siapa yang lupa salah satu salatnya. Nasiya salatan, maknanya adalah at-tarku, meninggalkan salat. Sawaun kana ma'adzuhul aw lam takun. Apakah dia tidak sadar ataupun dia sadar, orang itu melupakan salat. Berarti kalimat nasiya salatan itu dalam bahasa Arab maknanya meninggalkan salat. Sama saja apakah dia sadar atau tidak sadar. Dan dalam bahasa Indonesia juga kebetulan kalimat lupa juga begitu. Ada lupa, ada melupakan. Dua-duanya lupa. Dia lupa salatnya atau melupakan salatnya. Atau dalam bahasa lain, lalai. Lalai itu bisa lalai dalam artian lupa, lalai bisa melalaikan. Ya, ini karena taksir minhu. Contohnya, bukti bahwa nasiya bermakna tark, walaupun sengaja. Walaupun sengaja. Contohnya Allah katakan tentang orang-orang kafir. Nasullaha fanasiyahum. Orang kafir sengaja atau tidak sengaja melupakan Allah Ta'ala. Ya. Sengaja. Nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Aitaraku ma'rifat Allah. Berarti mereka dengan sengaja-sengaja melupakan Allah SWT. Ternyata bahasa Arabnya juga nasiya. Nasullaha fanasiyahum. Hadis halithuha. Warabi'uha, yang keempat. Berpegang dengan ucapan hadis, man nasiya salatan fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Pada kalimat fakaffaratuha, apa makna kafarah? Kata mereka jumhur ulama, kafarah innama takunu 'anil dzanbi ghaliban. Namanya kafarah itu biasanya pada perkara-perkara pelanggaran dosa. Ala dzanbi ghaliban, keumumannya. Melanggar ihram, melanggar puasa di siang hari, dan sebagainya. Ada kafarahnya. Wannasi bima'na dzahil laisa bi'asim. Adapun orang yang lupa, tidak berdosa. Orang yang ketiduran juga tidak sengaja. Kenapa kok terkena kafarah? Sedangkan yang sengaja-sengaja meninggalkan tidak kena kafarah. Tayib, ini maknanya. Tentunya terkena kafarah wa ziyadah. Orang yang sengaja amidan lebih-lebih lagi. Terkena kafarah wa ziyadah. Ismuha a'zam min kafaratiha. Artinya tidak cukup hanya sekedar dia mengerjakan yang tertinggal. Tidak cukup. Artinya barakallahu fikum. Kalaupun dia mengerjakan sholat yang tertinggal, itu belum cukup. Dia masih terkena beban dosa yang sangat besar. Karena sengaja-sengaja meninggalkan sholat. Artinya, ucapan mereka-mereka yang menyatakan tidak perlu mengganti, karena gak bisa digantikan dengan apapun. Iya, dari satu sisi, tidak bisa digantikan dengan apapun. Dia disuruh untuk mengerjakan sholat tadi, tapi gak dikerjakan. Sampai ketika dia sadar, maka dia kerjakan. Taib, tetapi dia terkena dosa yang harus beristighfar. Ismuha akbar min kafaratiha. Dosanya lebih besar dari kafaratuha. Artinya dalam hal ini sama dengan mereka. Beberapa bahiri atau ahlul hadis menyatakan tidak bisa digantikan dengan sholat berapa rakaat pun. Iya. kami ma'akum. Dengan kamu mengerjakan salat yang tertinggal, tidak cukup. Tidak cukup. Kalau cukup, enak sekali. Setiap salat kamu dalam keadaan asyik dengan berbagai macam kemaksiatan dan dosa, gampang nanti salatnya malam aja lima-limanya kita kerjakan. Karena merasa cukup dengan menggantikan. Tidak cukup. Kamu tetap terkena dosa. Beristighfar pada Allah dengan banyak-banyak, dan belum tentu istighfarmu bisa diterima kalau kamu tidak nasuha, tidak sungguh-sungguh. Kalau dalam hatimu masih berkata, nanti besok akan saya kerjakan lagi. Barakallahu fikum. Itu di luar pembahasan. Khamisuha. Yang kelima. Ucapan aqimus salata li dzikri. Dirikanlah salat ketika engkau mengingat aku. Ai litadzkurni fiha ala ahdi ta'wilat. Ai tafsirat. Ta'wil di sini maknanya tafsir. Litadzkurni fiha ala ahdi ta'wilat. Makna aqimus salata li dzikri, dirikanlah salat untuk lidzikri, maknanya adalah litadzkurni, agar engkau mengingat aku. Maka ketika engkau sadar kamu berbuat dosa, meninggalkan salat dengan sengaja, kerjakan. 6. Idza adraka. Sadisuha annal qada yajib bil khitabil awwal. Yang keenam, bahwa mengqada itu sudah terkena kewajibannya dengan perintah pertama. Ini perintah untuk sholat lima waktu. Kamu baru empat. Kamu meninggalkan satu sholat. Berarti tetap terkena kewajiban yang pertama. Lianna khuruja waqtil ibadah la yaskhut. Karena keluarnya dari waktu tidak mengeluarkan kewajibanmu. Kamu tetap terkena kewajiban mengerjakan sholat. Lima waktu sehari. Lianna lazimatun fi dzimatil mukallaf. Karena itu lazimah. Artinya sebuah tanggungan yang ada di beban dia. Kaduyun, seperti hutang. Kamu punya hutang. Harus diganti. Enam. Wa inama yusqutul ibadah faqdiha. Ila akhirih. Wa qala Ibnu Dihyah rahimahullah, mengomentari pendapat Ibnu Hazm. Qala syadza Ibnu Hazmin fi dhalik. Wa khalafal jumhur. Kata Ibnu Dihyah, Ibnu Hazm nyeleneh sendiri. Walaupun bersama Daud al-Zahiri dan yang bersamanya. Tetapi dikatakan syad karena menyelisihi kebanyakan para ulama. Kata Ibnu Dihyah, syadda Ibnu Hazmin fi dhalika wa khalafal jumhur. Wa ghafarallahu lahum. Wa dhanna annahu yasirun fi dhalika biriwayah. Syadzah jat an ba'd at-tabi'in. Tsumma radda aw radda 'alaihi bi qissatil khandaq. Beliau mengira bahwa beliau berjalan di atas riwayat, ternyata riwayat yang syadzah, juga riwayat yang sendiri. Syadz menyelisihi yang lebih sahih. Dibantah dengan hadis khandaq. Mereka sengaja, para sahabat. Waktu khandaq sengaja. Karena memahami Rasulullah SAW menyatakan, jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Maka mereka sengaja-sengaja tidak sholat. Ternyata tetap diganti. Dan kami sholat ba'dal maghrib, kata mereka. Sholat asar. Bukan karena lupa, bukan pula karena tertidur. Wahada yakfi. Dan itu jelas lebih sahih dari apa yang dibawakan oleh mereka. Hada takmilan. Lima kulnahu bil-ams. Aina wasalna? Wa qawluhu. Sallallahu alaihi wasallam. Man adraka raka'atan minal asri. Sudah lewat tadi. Wa inama lam tuqbal minhu uqubatan lahu wa taghlidan alaih. Ini pendapat mereka yang seperti dikuatkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Inama lam tuqbal minhu. Sungguhnya tidak diterima salat tadi. Karena uqubah lahu. Balasan buat dia. Taghlidan alaih. Enam. Mereka yang berpendapat tidak diterima, juga mereka mengucapkan kalimat yang mengiringinya. Fa'alaihi an yukthir salatan nafilah. Atasnya untuk memperbanyak salat-salat sunnah. Untuk mengimbangi apa yang telah lewat. 6. Wa amma kalamu Syekhul Islam fil mawdu faqad qala fil khiyarat. Ini juga sudah dibaca kemarin. Nah. Ma yukhad min al-hadith. Apa yang diambil dari hadith? Istafadna min hadal hadith awalan wujubu qada'i salah ala nasi wal na'im inda dikriha. Tanya. Pertama, wajibnya mengqada salat yang terlewat. Apakah karena tertidur atau karena lupa. Yang kedua, wujubul mubadarah ila fi'liha. Wajibnya bersegera. Jangan ditunda-tunda. Kecuali sekedar hajat, berwudu, bersuci, mandi, mencari tempat yang lebih layak untuk salat ila akhirih. Li'anna ta'khiruha ba'da dzikriha tafriyutun fiha. Karena menundanya setelah ingat, berarti tafriyut, melalaikan, menyia-nyiakan. Salisan, adamul izm ala man akharaha li'udrin min nahwi nisyanin wa naumin. Yang ketiga, tidak terkena dosa orang yang menunda sholat karena kealpaan atau karena ketiduran. Malam yufrud fi dhalik, selama dia tidak melalaikan. Biarnya nama ba'da dukhulil waqt. Bagaimana melalaikan? Tidur tapi sengaja-sengaja sudah tahu sebentar lagi azan, 10 menit lagi azan, dia sengaja tidur. Dan cari tempat yang kira-kira enggak bisa dibangunin. Ya, di atas sana itu. Di depan kamar mandi. Ditutupin pakai kain-kain jemuran. Dia tidur situ. Apa maknanya? Maknanya tafriyut. Ya. Sengaja-sengaja supaya tidak dibangunkan sholat. Fahada tafriyutun minhu. Barakallahu fikum. Maka yang dimaksudnya ketiduran, benar-benar dia ingin bangun, tetapi ketiduran. Terlambat bangun. Aw an ya'lam min nafsihi adamul intibah fil waqt, fala yattakhid lahu sababan. Atau dia tahu dirinya, bahwa dirinya sulit bangun, tanpa dibangunkan. Kemudian, dia menyengaja untuk tidur di tempat yang tidak ada orang membangunkan dia dan tidak memakai asbab, penyebab untuk bangun. Berarti kelalaian dari dia. Dia tahu dirinya, bahwa dirinya sulit untuk bangun. Seharusnya, kalau tahu dirinya sulit bangun, dia siapkan sesuatu munabbih. Mengingat ya, apakah jam beker yang suaranya keras atau bekernya diikat ke atas dengan ember berisi air penuh. Ya. Kalau berputar sampai pada jamnya, tertarik dan ember tadi tumpah ke wajahnya misalnya. Ya. Ya, bagaimana supaya dia bangun? Nah, atau ke keran. Kamu tidur di bawah keran. Ya. Begitu jamnya berputar sampai pada waktunya, kerannya berputar, kemudian nyala di kepalamu. Misalnya, ya, kalau sulit-sulit, sangat sulitnya. Ya. Nah, ila akhirih. Itu namanya asbaban. Fala yattakhid lahu sababan yuqiduhu fi waqtiha. Sudah tahu dirinya susah bangun, dia tidak mencari cara bagaimana supaya bangun. Wal kafara al madkurah laysat an dhanbin irtakaba atau dhanbin nurtukiba. Kata beliau, ini karena beliau berpendapat tidak diqadha yang sengaja. Sehingga beliau berkata bahwa kafara yang dimaksud dalam hadis ini bukan karena dosa atau kesalahan yang dia lakukan. Innama ma'na hadil kafara, sesungguhnya makna kafara di sini, annahu la yujzi'u an tarkiha. Hanya menerangkan bahwasanya tidak akan bisa dibayar dengan selain kamu kerjakan salat 4 rakaat. An tarkiha fi'lu ghairiha. Tidak bisa diganti dengan yang lainnya kecuali itu. Artinya tidak ada it'am, tidak ada itiq, tidak ada yang seperti itu. Enggak ada memerdekakan budak. Fala budda minal ityani biha, maka harus dengannya. Beda dengan yang lain, kalau kamu sudah bersumpah kemudian dilanggar, maka hendaklah kamu memberikan budak, hendaklah kamu berpuasa 3 hari hendak, atau kamu memberikan makan ila akhir. Ada pilihan-pilihan. Kalau ini enggak ada. 6. Berarti apa maksudnya? Kafarahnya bukan makna hakiki. Dan itu jadi masalah lagi nanti. apakah ada majazi dalam hadis dalam Quran. Nah, karena kafara maknanya takfir ad-dunub. Kafara maknanya penebus kesalahan. Dia salah, ditebus kesalahan tersebut. Hanya saja kesalahannya dimaafkan. Karena ketiduran, tidak sengaja. Kelupaan, tidak sengaja. Maka itu kesalahan yang dimaafkan. Kafarahnya hanya mengerjakannya ketika ingat. Tapi bagaimana kalau kesalahannya sengaja? Ya. Maka lebih berat lagi. Tidak hanya kamu kerjakan, tetapi ziyadah ala dzalik kamu harus beristighfar. Harus memperbanyak sholat-sholat sunnah. Harus berupaya supaya kamu bisa mengimbangi dosa yang besar, meninggalkan dengan sengaja salatnya. Babu jawaz imamatil mutanaffil bil muftarid. Bab bolehnya imam yang mengerjakan salat sunnah mengimami makmum yang mengerjakan salat wajib. Atau dengan bahasa lain dari para fuqaha, ikhtilafun niyah. Bolehkah berbeda niat antara imam dengan makmum? Makmumnya niat sholat wajib, imamnya niat sholat sunnah. Atau sebaliknya, imamnya yang niat sholat wajib, makmumnya niat sholat sunnah. Adapun yang pertama, kalau imam yang sholat sunnah, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Mu'adz bin Jabal kana yusalli ma'a Rasulullah sallam isya al-akhirah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Mu'adz bin Jabal dia salat bersama Rasulullah sallam al-isya al-akhirah. Dalam lafaz disebutkan dengan idhofah isya al-akhirah tanpa alif lam. Ay idhafatun nakirah ila al-ma'rifah. Hada yajuz. Thumma yarji'u ila qawlihi ila qawmihi fayusalli bihim tilkas salah. Kemudian Mu'ad setelah salat bersama Nabi, salat isya yang kedua, atau isya yang belakangan, muncul istilah isya yang belakangan, karena kadang maghrib dengan isya disebut isya aini, dua isya. Nah, maka isya yang benar-benar isya dikatakan isya al-akhirah. Tsumma yarji ila qaumihi. Kemudian beliau pulang ke rumahnya atau ke kaumnya. Yusalli bihim tilkas shalah. Beliau mengimami kaumnya salat yang sama. Baik. Barakallahu fikum, berarti berapa kali beliau mengerjakan? Hah? Dua kali. Yang pertama dan kedua. Sedangkan kewajiban salat isya hanya sekali. Berarti jelas yang sekali adalah sebagai penunaian kewajiban. Dan kedua, sunnah. Kedua, sunnah. Yang mana yang sunnah? Yang mana yang wajib? Beberapa ulama, fuqaha, menyatakan i'tidharat bahwa di sini bisa jadi Mu'ad mengerjakan bersama kaumnya sholat wajib. Dan bersama Rasul sholat sunnah. Tetapi dibantah oleh para ulama yang lain. Bahkan dibantah oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan lainnya. Dan menyatakan tidak mungkin beliau memilih sholat bersama kaumnya sebagai sholat wajib daripada sholat bersama Rasulullah SAW. Padahal sholat bersama Rasulullah SAW sekali mengalahkan seluruh sholatnya yang sendirian, tidak bersama Nabi. Artinya sholat bersama Nabi afdal. Pasti itulah yang wajib. Berarti yang bersama kaumnya, sholat sunnah. Kewajiban sudah dikerjakan. Berbeda dengan seorang yang meninggalkan beberapa sholat. Sekian banyak sholat kemudian sadar. Seminggu misalnya. Disebutkan dalam hadis dhaif. Bahkan disebut dalam kitab manakir. Hadis munkar. Bagaimana kami mengqadha salat yang terlewat ya Rasulullah? aku melalaikannya, kerjakan sebelum kau mengerjakan salat wajib. Salat isya dengan salat isya, salat subuh dengan salat subuh, salat maghrib dengan salat maghrib, salat isya dengan salat isya. Qablu au ba'du, sebelum apa sesudah? Bal qablu, bahkan sebelumnya. Jadi sebelum salat isya dulu 4 rakaat, kemudian salat isya. Yang pertama menggantikan yang lalu. Maghrib juga demikian, isya juga demikian. Berarti yang pertama qadaan, yang kedua baru yang wajibnya, fardul waqti namanya, fardul waqti. Adapun ini berbeda. Mengerjakan yang wajib dulu, karena memang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki qadha. Kerjakan yang wajib dulu, kemudian dia kerjakan sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, bahwa Mu'ad salat bersama kaumnya salatul lail. Salat bersama kaumnya salatul lail. Sedangkan kaumnya bersalat dengan salat isya. Ala kulli hal, yang pertama ataupun yang kedua, beliau dalam keadaan sudah salat wajib. Dengan kata lain, beliau mutanaffil. Ini Mu'ad mutanaffil. Al-mana al-ijmali. Kanat manazilu Bani Salimah, jama'at Mu'ad ibn Jabal al-Ansari kharij al-Madinah. Bahwasannya suku Bani Salimah, manaziluhum, rumah-rumah mereka, atau kampung mereka, kampung Bani Salimah, yaitu jamaat Mu'ad ibn Jabal, sukunya atau kaumnya Mu'ad ibn Jabal al-Ansari, itu kharij al-Madinah, di luar Madinah. Sehingga mereka jauh dan tidak mendengar azan. Jauh untuk mendatangi Rasulullah SAW atau masjid Rasulullah SAW. Wa kana Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu syadidur raghbah fil khair. Adapun Mu'ad sangat semangat untuk mendapatkan kebaikan. Fakana yahrus ala syuhudi shalah ma'an nabi, maka beliau bersungguh-sungguh semangat untuk ikut berjamaah bersama Rasulullah SAW. Thumma ba'da an yu'addi al-fariidhah, setelah beliau mengerjakan yang wajib di belakang Nabi SAW, yakhruj ila qaumihi, beliau pulang ke kaumnya. Fa yusalli bihim tilka shalah, maka dia salat mengimami kaumnya salat yang sama. Tilka shalah, asyara ila salat allati addaha, dia mengisyaratkan ke salat yang sudah ditunaikan. Fatakunu nafilatan bihaqqih, maka salat itu bagi dia nafilah, fariidhah bihaqqi qaumihi, sebagai kewajiban bagi kaumnya, makmumnya. Wa kana dhalika bi'ilmi Nabi SAW, dan itu sepengetahuan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayuqirruhu alaihi, dan Nabi mensetujuinya, membiarkannya. Fahadal hadis bihadal siyaq ala hukmur rafa', hadis yang seperti ini dengan konteks yang begini hukumnya hukum marfu'. Kamu lihat hadis ini dari Jabir bin Abdullah bahwa Mu'ad bin Jabal ila akhirih, enggak ada qala Rasulullah SAW, enggak ada fa'ala Rasulullah SAW, Rasulullah berbuat begini, enggak ada. Ucapan Rasul juga enggak ada. Bagaimana kau dikatakan marfu'? Marfu' hukman, walaupun ini kisah Mu'ad, dan ini adalah riwayat dari Jabir bin Abdullah, tetapi di hadapan dengan sepengetahuan Rasulullah SAW. Fahada takriri. Kalau saja itu salah, Nabi akan menyatakan tidak boleh nafilah mengimami orang yang mengerjakan salat wajib. Jangan, ila akhirnya. نكتفي بهذا القدر نقرأ الشرح واختلاف العلماء في الدرس القادم بإذن الله تعالى